Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali kajian suratul hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-38 sampai yang ke-41. Qala Allahu ta'ala innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah ta'ala selalu membela orang-orang yang beriman. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat dan kafir. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum dhulimu. Telah diizinkan untuk berjihad orang-orang yang diperangi dan dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa untuk memenangkan mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Mereka diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang dibenarkan. Illa ayyakulu rabbunallah. Hanya semata-mata mereka berkata Rabb kami ialah Allah. Walaula taf'uwahin nasa ba'bahum biba'din lahuddimat suami wabiyak wassalawat wa masajid yudkar fi hasmullahi kathirah. Jika tidak Allah jadikan sebagian orang membela sebagian yang lain, niscaya akan dihancurkan. Suami tempat ibadahnya, tokoh-tokoh Yahudi, dan akan dihancurkan pula biak gereja-gereja orang Nasrani. Dan akan dihancurkan pula tempat-tempat sholat, yakni tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Dan juga akan dihancurkan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Wala yansurannallahu ma yansurum. Dan sungguh Allah akan memenangkan siapa saja yang Allah tolong. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Alladzina immakannahum fil arbi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Orang-orang yang kami beri kemenangan di bumi, mereka akan menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Walillahi akibatul umur, dan milik Allah segala akibat dari urusan hamba. Qala Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi, hada ikhbarun wa wa'dun wa bisyaratun minallahi lilladzina amanu annallaha yudafi'u anhum kulla makruhin wa yadfa'u anhum kulla syar bisababi imanihim min syarril kuffari wa syarri waswasati syaitani wa syururi anfusihim wa sayyiati a'malihim wa yahmilu anhum inda nuzulil makari ma la yatahammadun fa yukhaffifu anhum ghayata takhfif kullu mu'min lahu min hadhil mudafa'ati wal fadilati bihasabi imanihi fa mustaqillun wa mustaqthirun. Firman Allah Ta'ala ini mengkhabarkan bahwa Allah Ta'ala berjanji dan memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya Allah akan menolak dari mereka segala sesuatu yang dibenci, menolak dari mereka segala kejahatan dengan sebab keimanan mereka, dari kejahatan orang-orang kafir, dari kejahatan bisikan-bisikan setan, dari kejahatan diri mereka sendiri dan kejelekan amal mereka. Allah Ta'ala akan membantu mereka ketika turun segala sesuatu yang tidak mereka sukai, yang mereka tidak mampu menanggungnya sendiri. Allah memberi keringanan kepada mereka seringan-ringannya. Jadi setiap mukmin berhak mendapatkan pembelaan dan keutamaan dari Allah tergantung kadar keimanannya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin ay khainin fi amanatihi allati hamalahu wa hu iyaha fayabkhasu hukuka Allahi alaih wa yakhunuha wa yakhudul khalqah kafurin dini amillahi yuwali alaihi ihsan wa tawala minhumul kufra wal isyan fahada la yukhibuhu Allah fal yubghiduhu wa yumkituhu wa sayujazihi ala kufrihi wa khiyanatihi wa mafhumul ayah annallaha yukhibu kulla aminin qaimin bi amanatihi syakurin limaulahu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat, yakni mengkhianati amanah yang Allah bebankan kepadanya. Dia berlaku jelek dalam menjalankan hak-hak Allah. Dia berkhianat terhadap hak-hak Allah dan juga mengkhianati makhluk. Dan juga tidak mencintai orang-orang kafir. Kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Naam. Yang telah berbuat baik kepadanya. Dan dia malah memilih kekufuran dan kemaksiatan. Maka tindakan ini tidak dicintai oleh Allah. Bahkan menjadi sebab Allah murka. Dan Allah akan membalas setiap kekufuran dan pengkhianatan hambanya. Maka ayat ini bisa dipahami bahwa Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang amanah, yang melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dan pandai mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haq illa ayakulu rabbunallah walawla taf'uwahin nasa ba'bahum biba'd lahudimatis sawami wabiyya wasalawat wa masajid yudqar fihasmullahi kathira wala yansurannallahu ma yansuruh Inna Allah la qawiyun aziz Alladina immakannahum fil arbi Aqamus salah Wa atuz zakah Wa amaru bil ma'ruf Wa nahau anil munkar Walillahi akibatul umur Kala sa'di rahimahullah Kanal muslimun Fi awal islami mamnu'ina min qitalil kufar wa ma'murina bis-sabri 'alaihim li hikmatin ilahiyatin. Kaum muslimin, di awal-awal perkembangan Islam, mereka dilarang memerangi orang-orang kafir. Mereka diperintah untuk bersabar menghadapi kejahatan orang kafir. Semua itu karena hikmah ilahiyah. Falamma hajar ilal Madinah wa udhu wa hasolalahum man'atun wa quwwah udina lahum bil qital. Qala ta'ala udina lilladina yuqatalun. Yufhamu minhu annahum kanu qablu mamnu'ina. Fa'adina Allahu lahum bi qitalil ladina yuqatiluna. Wa innama adina lahum li'annahum dhulimu biman ihim min dinihim wa adiyatihim alaih wa ihrajim min diarihim. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah dan mereka mendapatkan gangguan dan mereka sudah mendapatkan kemampuan dan kekuatan, maka mereka diberi izin untuk memerangi orang-orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Bisa dipahami dari ayat ini bahwa sebelumnya mereka itu dilarang memerangi orang kafir. Kemudian dalam ayat ini Allah memberi izin mereka untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Mereka mendapat izin karena mereka didzalimi. Mereka dilarang menjalankan agama mereka sendiri. Mereka mendapat gangguan. Mereka diusir dari kampung halaman. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Falyastansiru walistu'inu bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa untuk memenangkan mereka. Maka hendaklah kalian meminta kemenangan kepada Allah dan hendaknya mereka meminta bantuan kepada Allah. Thumma dzakara sifata dzulmihim faqala alladziina ukhriju min diyarihim ay alja'u ilal khuruj bil adiyah wal fitnah bi khair haq illa anna dhanbahum alladziina qama minhum a'da'uhum ayyakulu rabbuna Allah ay illa annahum wahadullaha wa abaduhu muhlisina lahuddin fa in kana hadha dhanban fa huwa dhanbuhum kaqawli ta'ala wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Wa hadha yadullu ala hikmatil jihad wa anal maqsuda minhu iqamatu dinillah wa dhabul kuffar al mu'dhina lil mu'minin al badi'ina lahum bil iqtida'i an dhulmihim wa iqtida'ihim wa tamakkun min ibadatillah wa iqamati syara'i ad-dahirah. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan sifat zalimnya orang-orang kafir. Allah berfirman, orang-orang yang diusir dari kampung halaman. Mereka dipaksa keluar dengan diganggu dan diuji tanpa alasan yang benar. Hanya karena dosa yang menyebabkan orang-orang kafir mengganggu mereka, yakni dosa yang dianggap ialah mereka berkata, Rabb kami ialah Allah. Artinya, hanya karena mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maka jika memang benar ini dianggap dosa, memang itulah dosa yang dianggap oleh orang kafir. Seperti Allah Ta'ala berfirman, tidaklah orang kafir menindas orang-orang yang beriman kecuali hanya semata-mata karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini menunjukkan hikmah berjihad, bahwa tujuan jihad itu adalah menegakkan agama Allah. Kemudian yang kedua ialah melawan orang-orang kafir yang mengganggu kaum mukminin, yang memulai bertindak jahat kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak berbuat zalim dan jahat lagi. Dan juga tujuan jihad ialah agar bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tenang dan menegakkan siar-siar Allah yang nampak. Walihada qala walaula daf'uwahin nasa ba'dahum bi ba'din fayadfa'uwahu bil mujahidin fi sabilihi dharar al kafirin lahuddimat suwami wabiya wa salawat wa masajid ay lahuddimat hadil ma'abid al-kibar litawaif ahlil kitabi ma'abidil yahud wal nasara wal masajid lil muslimin yudkaru fiha ay fi hadil ma'abid ismullahi kathira tuqamu fiha salawat wa tutla fiha kutubullahi wa yudkaru fiha ismullahi bi anwa'i dhikri falawla daf'uwahi nasa ba'dahum bi ba'din lasta walal kuffar alal muslimin fakharabu ma'abidahum wa fatanuhum antinihim fadal hadha anna al-jihad masru li ajli daf'i sa'il wal mu'dhi wa maqsud li ghairi wa dalla dhalika ala anna al-buldan allati hasalat fiha tuma'ninah bi ibadatillah wa umirat masajiduha wa ukimat fiha sa'iruddini kulluha min fadailil mujahidin wa barakatihim dafa Allahu anhal kafirin. Qala Allah Ta'ala walaula daf'uhu nasa ba'dhum bi ba'din lafasatil ardu walakinna Allaha dhu fadlin 'alal 'alamin. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, kalau tidak karena Allah jadikan manusia membela sebagian yang lain, yakni Allah jadikan orang-orang yang berjihad sebagai pembela di jalan Allah untuk menolak bahaya orang-orang kafir, niscaya akan hancur suami, biak, salawat dan masajid. Artinya tempat-tempat ibadah yang besar ini akan dihancurkan. Tempat ibadah kelompok Ahlul Kitab, tempat ibadah orang Yahudi dan orang Nasrani, dan masjid-masjid kaum muslimin yang di dalamnya disebut, yakni di dalam tempat-tempat ibadah ini disebut nama Allah yang banyak, ditegakkan di dalamnya salat, dibaca di dalamnya kitab-kitab Allah, disebut di dalamnya nama-nama Allah dengan berbagai macam zikir. Kalau bukan Allah yang menjadikan manusia membela sebagian yang lain, niscaya orang-orang kafir akan menguasai kaum muslimin, akan menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka, akan memfitnah mereka dari agamanya. Ini semua menunjukkan bahwa jihad itu disyariatkan untuk menolak orang-orang yang jahat dan juga maksud yang lain. Dan ini menunjukkan dalil bahwasanya negara yang di dalamnya bisa tenang beribadah kepada Allah. Masjid-masjid dimakmurkan, siar-siar agama ditegakkan secara keseluruhan. Itu merupakan keutamaan dari orang-orang yang berjihad dan barokah dari mereka. Allah Ta'ala menolak gangguan orang-orang kafir dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, kalau bukan karena Allah membela manusia sebagian satu dengan sebagian yang lain, niscaya bumi ini akan rusak. Akan tetapi Allah memiliki karunia untuk alam semesta. Fa'inkulta naral'an masajid al-muslimin amiratan lam tuhrab ma'annaha kathirun minha imaratun sughirah wa hukumah ghairu munadzamah ma'annahum la yudanu lahum bikitali manjawarahum minal ifranj fal naral masajid alati tahta wilayatihim wa saitaratihim amiratan wa ahluha aminun mutmainun ma'a qudrati bulatihim nal kuffar ala hadmiha wallahu akhbar annahu lawla taf'uwahi nasa ba'dahum biba'din lahudimat hadil ma'abid wa nahnu lanu syahidu taf'a. Jika engkau bertanya, kita sekarang ini melihat masjid-masjid kaum muslimin makmur, tidak ada yang dirusak. Padahal kebanyakan yang mengatur adalah negeri yang kecil. Pemerintah, naam, yang tidak memiliki aturan tertentu. Padahal mereka tidak diajarkan untuk memerangi orang-orang Prancis yang ada di dekat masjid-masjid itu. Bahkan kita menyaksikan masjid-masjid justru dibawa kendali orang-orang kafir, tetap makmur. Penduduknya aman, tentram. Padahal pemerintahnya yang kafir mampu untuk menghancurkan masjid itu. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menghabarkan, kalau bukan karena Allah jadikan sebagian manusia membantu sebagian yang lain, niscaya tempat-tempat ibadah ini akan dihancurkan. Saat ini kita tidak menyaksikan adanya pembelaan semacam itu. Ujiba bi anna hadha sual wal istisqal dakhilun fi umumi hadhil ayah wa fardun min afradiha fa inna man arafa ahwalat duwal al-an wa nidhamaha wa annaha tu'tabar kulla ummah wa jinsin tahta wilayatiha wa dakhil fi hukmiha ta'tabiru utwan min a'dha'il mamlakah wa juz'an min ajza'il hukumah sawa'un kanat tilkal ummah muqtadirah bi adadiha au udadiha au maliha au amalaha au khidmatiha faturaiyal hukumat masoliha dalika syibha ad-diniya wa dunyawiyah wa tahsya ilam taf'al dalik ayakhtalla nidhamaha wa tafaqqada ba'du arkaniha fayakumu min amridin bihada sabab mayakum khususat al-masajid fa'innaha walillahilham fi ghayatil intidam hatta fi awasimid wal al-qibar. Nah, maka pertanyaan itu dijawab bahwa pertanyaan dan muskilah ini masuk dalam keumuman ayat, masuk dalam salah satu dari yang dicakup ayat itu. Sungguh, orang yang mengetahui keadaan negara-negara sekarang dan pemerintahnya, maka negara-negara saat ini menjadikan semua umat dan semua jenis rakyatnya menjadi satu wilayah, masuk dalam pemerintahannya, dianggap masing-masing rakyatnya sebagai bagian dari kerajaan, menjadi salah satu bagian dari pemerintahan. Baik, umat tadi mampu dengan jumlahnya atau kekuasaannya atau hartanya atau amalnya atau khidmatnya, pemerintah-pemerintah tersebut memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, baik terkait dengan agamanya maupun dunianya. Dikhawatirkan jika pemerintah tidak melakukan itu, maka akan hancur pemerintahannya dan akan hilang pundi-pundi tiang kekuasaannya. Oleh sebab itulah, urusan agama tetap diperhatikan, khususnya masjid-masjid. Sungguh, alhamdulillah, masjid-masjid ditata dengan rapi. Sampai masjid-masjid yang berada di ibu kota-ibu kota negara-negara besar. Turaiyatil kadwal al-hukumat al-mustaqillah nadran dikhawatiri ra'ayahum al-muslimin ma'awujudit tahassud wa tabagud baina duwali nasara alladhi akhbarawahu annahu la yazalu ila yawmil qiyamah fatabqal hukumat al-muslimah alati la takdiru tudafi'an nafsiha salimatan min kathiri darihim liqiyamil hasad indahum fala yaqdiru ahadum ayya muddayadahu alaiha khaufan min ikhtimaiha bil akhar ma'annallaha ta'ala la budda ayyuriya ibadahu min nasrul islam wal muslimin ma qad wa'ada bihi fi kitabih. Kalian perhatikan negara-negara merdeka, mereka mempertimbangkan hal-hal yang membahayakan rakyatnya yang juga muslimin. Namun pasti dijumpai adanya hasad dan benci dari negara-negara Nasrani, sebagaimana yang Allah khabarkan bahwa hal itu terus terjadi sampai hari kiamat. Sehingga pemerintahan muslim yang tidak mampu membela negerinya sendiri masih tetap selamat dari kebanyakan bahaya orang-orang Nasara, karena ternyata ada hasad dari mereka, sehingga salah seorang dari mereka tidak mampu untuk membentangkan tangannya mencelakai kaum muslimin karena khawatir ada pembelaan dari yang lain. Namun Allah Ta'ala pasti akan memperlihatkan kepada hamba-hambanya Islam dan kaum muslimin akan menang sebagaimana yang Allah janjikan dalam kitabnya. Wa qad dhaharat walillahil ham asbabu bisyu'ur muslimin bi dawrati rujuim ila dinihim wasyu'ur mabda'ul amal fa nahmaduhu wa nas'aluhu ayutimma nikmatahu. Walihada qala fi wa'dihi as-sadiq al-mutabiq lil-waqi' wala yansurannallahu man yansuruh ay yakumu binasri dinihi mukhlisan lahu fi dhalik yuqatilu fi sabilih litakuna kalimatullahi al-ulya. Dan sungguh telah nampak walhamdulillah sebab-sebab kemenangan kaum muslimin sudah merasa harus kembali ke agama mereka. Perasaan itu adalah awal dari amal. Kita memuji Allah, kita memohon kepada Allah untuk menyempurnakan nikmatnya. Oleh sebab inilah, di dalam janji Allah yang benar dan pasti akan terjadi, Allah akan menolong siapa saja yang menolongnya, yang menolong agamanya, ikhlas dalam hal itu, berperang di jalannya untuk meninggikan kalimat Allah. Inna Allah la qawiyun aziz, ay kamilul quwwah, azizul la yuramu, qad qahara al khalaiqa, wa akhada binawasihim. Naam. Fa'absiru ya ma'syar al-muslimin fa'innakum wa'in da'ufa adadukum wa'udadukum wa'kawiyya adadu'aduwikum wa'iddatuhum fa'inna ruknakum al-qawiyul aziz wa'muqtamadukum ala man khalaqukum wa khalaqa ma ta'malun. Fa'lamu bil asfa'malu bil asbabil ma'mur biha thumma tulubu minhu nasrakum fala budda ayansurakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa qumu ayyuhal muslimun bihaqqil imani wal amali shalih faqad wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastahlifannahu fil ardi kama istahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa, sempurna kekuatannya, perkasa tak tertandingi. Semua makhluk dalam kekuasaan Allah. Allah pegang ubun-ubun mereka. Maka bergembiralah wahai kaum muslimin. Sungguh sekalipun jumlah kalian sedikit, kekuatan kalian lemah, dan jumlah musuh kalian kuat dan kekuatan mereka banyak, sungguh penopang kalian adalah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Sandaran kalian adalah Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Maka lakukanlah sebab-sebab yang diperintah. Carilah pertolongan Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan langkah-langkah kaki kalian. Maka bangkitlah wahai kaum muslimin, tunaikan hak iman dan amal soleh. Sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka penguasa di bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum kalian sebagai penguasa. Allah akan menjadikan agama yang Allah ridhai bisa ditegakkan, dan Allah akan mengganti rasa takut menjadi keamanan. Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Thumma dzakara alamata ma yansuruh wa biha yu'rafu anna man idda'a annahu yansuru wa yansuru dinahu wa lam yuttasaf bihadzal wasfi fa huwa kadzib. Faqala alladziina immakannahum fil ardi ay malaknahum iyyaha wa ja'alnahum mutasallitina 'alayha min ghairi munazi yunazi'uhum wa la mu'arid aqamus shalah fi awqatiha wa hududiha wa arkaniha wa syurutiha fil jum'ati wal jama'at. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tanda-tanda orang yang akan diberi kemenangan. Dengan itulah dapat kita ketahui siapa yang ngaku-ngaku menolong Allah dan menolong agamanya, namun tidak memiliki sifat-sifat ini, maka dia adalah pendusta. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang akan kami beri kemenangan di muka bumi, yakni yang kami beri kekuasaan di muka bumi, kami jadikan mereka berkuasa di atasnya, tidak ada yang mampu mencopot kekuasaannya atau yang menentangnya. Mereka itu ciri-cirinya ialah menegakkan sholat pada waktunya, menunaikan batasan-batasannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, baik sholat Jumat atau sholat-sholat jamaah yang lain. Wa tuzakah alati alaihim khususan wa ala ra'iyatihim umuman atauha ahlaha alladzina hum ahduha wa amar bil ma'ruf wa hadha yashmul kulla ma'ruf. Naam. Hassanahu syar'an wa aqlan min hukukillah wa hukukil adamiyin wa nahau anil mungkar kullu mungkar syar'an wa aqlan ma'rufun qabhuhu wal amru bisyai' wa nahyu anhu yadkhulu fihi ma laytum illa bih. Fa idza kana al ma'ruf wal munkar yatawaqqafu ala ta'allum wa ta'lim ajbaru nas ala ta'allum wa ta'lim. Wa idza kana tawaqqafu ala ta'dib muqaddar syar'an aw ghairu muqaddar kan wa ta'zir qamu bidzalik. Wa idza kana tawaqqafu ala ja'li unasin mutasaddina lah lazim dzalik wa nahbu dzalika mimma la yatimul amru bil ma'ruf wa nil munkar illa bih. Mereka juga menunaikan zakat yang diwajibkan kepada mereka secara khusus dan kepada rakyatnya secara umum. Mereka menyalurkan zakat kepada yang berhak, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Mereka memerintah kepada kebajikan, dan ini mencakup semua kebaikan yang dianggap baik secara syariat maupun akal, berupa hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Mereka juga melarang dari kemungkaran, semua kemungkaran secara syariat atau akal yang dikenal jeleknya. Perintah melakukan sesuatu dan melarang dari sesuatu, semuanya ini termasuk bagian yang saling menyempurnakan. Maka jika kebaikan dan kemungkaran bisa diatasi dengan cara mengajar dan belajar, atau belajar dan mengajar, maka manusia diwajibkan untuk belajar dan mengajar. Manusia diwajibkan untuk belajar dan mengajar. Dan jika kebaikan dan kemungkaran itu bisa ditegakkan dengan cara mengajarkan pendidikan adab secara syar'i atau yang tidak ditentukan syariat seperti berbagai macam peraturan, maka mereka menegakkan itu. Dan jika kebaikan dan kemungkaran bisa ditegakkan dengan cara memaksa manusia untuk melakukannya, maka mereka melakukan itu. Yang penting segala sesuatu yang bisa menyempurnakan amar ma'ruf dan mungkar, mereka tegakkan. Walillahi aqibatul umur ay jami'ul umur turja'u ilallah waqad akhbara annal aqibata litaqwa faman salatahu wa huwa 'alal ibadi minal muluk wa qama bi amrillah kanat lahul aqibatul hamidah wal halatu rasyidah wa man tasallatu 'alaihim bil jabrut wa qama fihim hawa nafsi fa innahu wa in khasara mulkun muaqqat fa inna aqibatahu ghairu hamidah fa wilayatuhu mas'umah wa aqibatuhu madhmumah. Hanya milik Allah akibat semua perkara. Semua urusan dikembalikan kepada Allah. Allah Ta'ala menghabarkan bahwa akibat yang baik didapatkan bagi yang bertakwa. Barang siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah, yakni menjadi raja bagi hamba-hamba Allah, kemudian melaksanakan perintah Allah, maka dia akan mendapatkan akibat yang terpuji, keadaan yang terbimbing. Dan barang siapa yang Allah beri kekuasaan dengan menggunakannya secara diktator, menegakkan kekuasaannya sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun dia memiliki kekuasaan yang sementara, tapi akibatnya nanti tidak terpuji, kekuasaannya akan sial dan akibat urusannya tercela. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal. Taib, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala Inna Allaha yudafi'u 'anil ladina amanu. fihi salasatu aujuh. Bil kuffari alil mu'minin wa bil usati alil muti'in wa bil juhadi alil ulama. Bil kuffari alil mu'minina wabil usati alil muti'ina wabil juhadi alil ulama. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala akan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, pembelaannya ini ada tiga sisi. Yang pertama, membela orang-orang yang beriman dari kejahatan orang kafir. Yang kedua, membela orang-orang yang taat dari kejahatan orang-orang ahli maksiat. Yang ketiga, membela para ulama dari kejahatan orang-orang yang bodoh. Naam. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Anna Allah la yuhibbu kulla kha'inin fi amanatihi wa kulla kafirin lini amillahi bil kufri wal isyan. Wa mafhumul ayah anna Allah yuhibbu kulla aminin qa'imin bi amanatihi syakurin di maulahu. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya, dan tidak mencintai orang-orang kafir terhadap nikmat-nikmatnya dengan kekufuran dan kemaksiatan. Berdasarkan pemahaman ayat ini, bahwa Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang amanah, yang melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya, dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faidatu As-Sadisah. Anna qital al-kuffari mashru'un ba'dal al-hijrat ila al-Madinah. Bahwa memerangi orang-orang kafir itu baru disyariatkan setelah hijrah ke Madinah. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Anna al-maqsuda min al-jihadi iqamatu dinillah wa dhabbul kuffari al-mu'dhina lil-mu'minin al-badi'ina lahum bil-iqtidai andulmihim wa tidaihim wa tamakkun min ibadatillah wa iqamatus syara'i idh-dhahirah. Bahwa tujuan disyariatkannya jihad adalah untuk menegakkan agama Allah, untuk melawan orang-orang kafir yang mengganggu kaum mukminin, yang memulai berbuat jahat kepada kaum mukminin agar mereka menghentikan kedzaliman dan kejahatan mereka, dan juga agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dan juga untuk menegakkan siar-siar agama yang zahir. Al-Faidah itu Al-Khamisah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi al-muradu bis-sawami qawlani ahaduha annaha sawami urban وهذا قول مجاهد والثاني أنها مصلى الصابئين بالهمزة أنها مصلى الصابئين وهو qawlu Qatadah. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan suami ada dua pendapat. Yang pertama, suami adalah tempat ibadahnya rahib-rahib. Ini adalah pendapat Mujahid. Yang kedua, suami ialah tempat ibadahnya kelompok Sobi'ah. Ini pendapat Qatadah. Baik, al-fa'idatu as-sadisah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, wal murad bibiya qaulani. Ahaduhuma annaha biya'un nasara wa huwa qawlu Qatadah. Wasani annaha kana isul yahud wa huwa qawlu Mujahid. Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, yang dimaksud dengan biak ada dua pendapat. Yang pertama adalah gereja-gerejanya orang Nasara. Ini pendapat Qatadah. Pendapat yang kedua, biak itu adalah tempat-tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini pendapat Mujahid. Al-Fa'idatu As-Sabi'ah. Qala Qatadah wa salawat kana isul yahud. Wabihi qala ad-Dhahhak, salawat ini adalah tempat-tempat ibadahnya orang Yahudi juga menurut Qatadah, dan ini juga pendapat ad-Dhahhak. Naam. Al-Fa'idatu As-Saminah. Anna Allah Ta'ala sayansuru mayansuru dinahu. Wahum alladina aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberi kemenangan orang-orang yang mau menolong agamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, memerintah kepada kebajikan, dan melarang dari kemungkaran. Tayyib. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah dan mendapatkan kemenangan fid dunia wal akhirah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.